إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار قوم مسلمين sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kita semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ketahuilah wahai kaum muslimin, sesungguhnya Syekh Shalih Ibnu Fauzan dalam kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnati Wal Jamaah, beliau mengatakan, sesungguhnya umat Islam di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itu bersatu di atas ajaran agama Islam yang satu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ke-92. Kata Allah Azza wa Jal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Kata Allah Azza wa Jal, sesungguhnya ajaran agama kalian ini adalah ajaran agama yang satu. Dan aku adalah Rabb kalian semua. Maka sembahlah aku semata. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, mentafsirkan tentang ayat ini, beliau mengatakan, makna ummah di dalam ayat ini adalah ad-din, adalah agama. Sehingga maknanya sesungguhnya kalian semua, dan khitabnya kepada para nabi, adalah agamanya satu. Nah, dan wahai kaum muslimin, seluruh para nabi, kulluhum yajtami'una 'ala tauhid, semua mereka bersatu di atas tauhid. Bersatu di atas mengesakan Allah, dan dakwanya satu, dakwanya tauhid. Dan wahai kaum muslimin, umat Islam di zaman Rasul mengikuti Rasul, dan mereka semua bersatu di atas tauhid, bersatu di atas ajaran agama yang satu. Berbeda dengan orang-orang musyrikin yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka semua khalafu, mereka semua menyelisih tauhid, menyelisih agama Islam yang satu. Mereka semua menyelisih tauhid uluhiyah. Yang itu adalah inti dari dakwah setiap para nabi. Termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat-sahabat Rasul. Orang-orang yang hidup di zaman Rasul. Mereka semua adalah umat yang satu. Yang bersatu di atas tauhid. Dan bersatu di atas ajaran agama Islam yang satu. Tuhai baik kaum muslimin. Persatuan inilah yang ingin dirusak oleh orang-orang yang menjadi musuh Allah. Dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang munafikin yang ada di zaman Rasul. Sehingga mereka berusaha mati-matian untuk merusak persatuan tersebut. Akan tetapi Allah gagalkan rencana mereka semua. Sehingga umat Rasul yang ada di zaman Rasul tetap bersatu di dalam tauhid dan di atas agama yang satu. Kenapa? Karena mereka semua mentaati Allah dan Rasulnya. Dan Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Bersatulah dengan tali Allah yang kokoh dan janganlah berpecah belah. Para sahabat-sahabat Rasul mendengar dan mentaati firman Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 105, kata Allah Azza wa Jalla, "Wala taqulu kal ladzina tafarraqu waqtalabu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat." Janganlah kalian semua seperti orang-orang yang berpecah belah, yang berselisih satu sama lainnya setelah datang keterangan yang nyata pada mereka. Maka para sahabat-sahabat Rasul, mereka mendengar dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga mereka tetap berada di atas persatuan yang satu. Persatuan tauhid dan ajaran agama Islam yang satu. Tayyib. Akan tetapi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada sahabat-sahabat Rasul. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna man ya'is minkum fa sayara khilafan katsira." Sesungguhnya siapa yang hidup setelah sepeninggalanku, di antara kalian semua akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Sehingga terjadilah perselisihan yang banyak juga di akhir-akhir masa sahabat-sahabat Rasul. Sehingga muncullah kelompok Syiah, kelompok Khawarij, kelompok Qadariyah, kelompok Murji'ah. Namun ini semua tidak banyak mempengaruhi persatuan umat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga umat masih di atas persatuan yang kokoh, di atas tauhid, di atas ajaran agama Islam yang satu dan tidak berpecah belah. Dan ini terus langgeng sampai di zamannya, yaitu tabi'ut tabi'in. Karena mereka semua adalah khairul qurun mufaddalah. Mereka semua adalah zaman-zaman masa keemasan Islam. Rasul bersabda untuk mereka semua dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Nasai dan Abu Dawud dan Ahmad. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Khairun nasi qarni." Sebaik-baiknya zaman-zamanku itu zaman sahabat. Kemudian setelahnya itu zaman tabi'in. Kemudian setelahnya itu zaman tabi'ut tabi'in. Sehingga zaman tersebut umat masih bersatu di atas tauhid dan bersatu di atas ajaran yang satu, ajaran agama Allah Azza wa Jalla. Karena di zaman tersebut masih banyak ulama-ulama dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena di zaman tersebut masih kuat daulah Islamiyah yang benar-benar dibangun di atas tauhid dan ajaran agama Islam yang satu. Namun wahai kaum muslimin, setelah berlalunya masa dari masa-masa keemasan Islam, bercampur baurlah umat Islam dengan selain mereka dari agama-agama yang menyimpang. Jadilah pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang ada di zaman setelah zaman Qurunul Mufaddalah. Mereka mengangkat orang-orang yang menjadi sebagai penasehat negara dari kalangan orang-orang yang menyimpang atau dari kalangan agama-agama yang selain agama Islam. Sehingga perpecahan semakin bertambah hingga sampai di zaman kita sekarang ini. La haula wala quwata illa billah. Nah, wahai kaum muslimin, kondisi jeleknya perpecahan ini semakin nyata di zaman kita sekarang ini. Namun wahai kaum muslimin, alhamdulillah kita memuji Allah Azza wa Jal. Karena masih ada satu kelompok yang benar-benar ya ini selamat dari perselisihan. Karena masih ada satu kelompok yang benar-benar mereka selalu berada di atas kebenaran, di atas tauhid, di atas ajaran agama Islam yang satu, dan mereka akan terus ada sampai hari kiamat kelak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasul, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, senantiasa akan ada satu kelompok dari umatku yang nampak pada mereka kebenaran, nampak pada mereka tauhid, dan nampak pada mereka yang ini sunnah, menjauh dari syirik dan bid'ah. Mereka senantiasa akan ada sampai hari kiamat kelak. Rasul yang mengabarkan ini, sehingga walhamdulillah, walaupun banyak umat ini berpecah belah, tapi masih ada satu kelompok yang benar-benar di atas kebenaran, di atas persatuan tauhid dan persatuan ajaran agama Islam yang satu. Merekalah yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma ana alai al-yaum wa ashabi. Merekalah yang seperti aku dan sahabat-sahabatku dalam beragama. Merekalah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-jamaah, yang berjamaah dengan kebenaran, dan merekalah ahli sunnah wal jamaah, kelompok al-firqatun najiyah, salafiyun, yang selalu akan ada sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang benar-benar semangat bersatu di atas persatuan tauhid, persatuan ajaran agama Islam yang satu, yang selalu ada dimiliki oleh satu kelompok yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, kelompok al-firqatun najiyah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimina wal muslimat, innahu huwal ghafurur rahim, fastaghfiruh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala fadlihi wa judihi wa imtinani. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i li ridwani. Wa sallallahu wa sallam ala nabi wa ala alihi wa ashabi wa a'wani. Amma ba'd. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Walaupun kebanyakan manusia telah berpecah belah dari tauhid, dari tauhid uluhiyah, walaupun kebanyakan manusia telah lari berselisih dari ajaran agama yang satu yang ada di zaman Rasul dan sahabat-sahabat Rasul, namun wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita ngikuti kebanyakan manusia, janganlah kita ngikuti kelompok-kelompok yang menyimpang yang ada di tengah umat Islam, yang semuanya memiliki penyimpangan, yang kita wajib menghindari semuanya. Dan kata Allah Azza wa Jalla dalam firman Allah surat Al-An'am ayat ke-116, kata Allah Azza wa Jalla, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika Anda mengikuti kebanyakan manusia, maka mereka semua manusia akan menyesatkan Anda dari jalannya Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Al-Baghawi, yaitu manusia akan menyesatkan Anda dari agama Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita semua wajib berpegang teguh dengan kebenaran, berpegang teguh dengan yang sedikit, dengan satu kelompok yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kebanyakan manusia, kata Imam Al-Baghawi, aksaru ahlil ardi kanu ala dolalah. Kebanyakan penduduk muka bumi ini di atas kesesatan. Sehingga kita semua wajib mengikuti yang sedikit. Jangan kita ngikutin kebanyakan dari manusia yang sesat menyesatkan. Maka wahai kaum muslimin, bersatulah kita semua di atas tauhid, di atas ajaran agama Allah yang satu. Sesungguhnya yang berpegang teguh dengan tauhid dan ajaran agama Islam yang satu ini sedikit. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, badal Islam ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada. Islam itu datang dalam kondisi yang asing dan akan kembali juga dalam kondisi yang asing, sehingga kita semua wajib berpegang teguh dengan kebenaran, dengan tauhid, walaupun banyak orang menyelisihinya. Kata Allah azza wajalla surah Al-An'am ayat 153, wa ana hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, kata Allah azza wajalla, maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'u subul, dan janganlah anda mengikuti jalan yang kebanyakan manusia berjalan di atasnya. Fatafarraqu bikum an sabili. Kalau anda mengikuti jalan yang banyak dari kelompok-kelompok yang menyimpang, anda akan berpecah belah dari jalannya Allah azza wa jalla. Maka wahai kaum muslimin, mari kita kembali kepada jalan kebenaran yang dimiliki oleh satu kelompok, yaitu kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah, kelompok Al-Firqatun Najiyah. Dan semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang meniti di atas manhaj akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, kelompok Al-Firqatun Najiyah Salafiyun, ya, sesuai dengan ilmu dan pengamalannya. Barakallahu fikum jami'an. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya' minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma izal islam wa tauhid wa sunnah wal muslimin ya rabbal alamin, wa adil syirka wal bid'ah wal musyrikin wa damir ad-din ya rabbal alamin. Allahumma Allahumma ansur man nasara dinaka wa kitabaka wa sunnata nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustadafin as-salafiyin fi kulli makan wa zaman ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka al-iman wa halawatahu ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amal alladhi yuqarribuna ila hubbika ya rabbal alamin. Allahumma amin fi duwarina wa asli a'immatana wa wulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma zayyana bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadullah, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya' wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum walidhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.